Allahumma salli ala Muhammad. Ku berdoa pada Allah Ta'ala, semoga engkau baik-baik saja. Sallallahu ala Muhammad. Wajahmu, ayah, ku sangat merindukanmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Semua jasa-jasamu, ayah, ku ingin engkau di sini temaniku melangkahkan kaki. Ayah, tak bisa aku ingkari tanpa hidupku terasa sepi. Ayah, ku salamkan rindu untuk engkau yang kini jauh dariku. Ayah, kan ku ingat selalu wajahmu, ayah, ku sangat merindukanmu. Ayah, ku salamkan rindu untuk engkau yang kini jauh dariku. Rasa cinta yang tak pernah hilang. Aku rindu air mata berlinang. Ayah, selamanya kau ku kenang. Ayah, ku salamkan rindu semoga engkau baik-baik saja. Ku menangis bila ingat wajahmu. Ayah, ku sangat merindukanmu. Ayah, selamanya kau ku kenang.